hari kehangatan yang pernah kau beri sungguh bagai mimpi daku kau sayangi namun yang terjadi kau duakan hati. Mengapa terjadi begitu? Terlalu kau bagi cintaku berkali ku rindu ingin kisah baru kenyataan hanya terlalu besarnya cintaku kepada dirimu. Ternyata terlalu pahitnya hatiku darimu namun ku rindu. Salah kataku yang memaafkanmu walau diri ini hancur jadi debu. Mati untukmu ku mau, asalkan tetap bersamamu. Untukmu ku mau, asalkan terima.